Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin kita telah memasuki pembahasan ayat yang ke-35 dari surat Al-An'am dan belum selesai. Kita langsung mulai, kita ulas kembali. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qalillahi azza wa jalla wa in kana kabur 'alaika i'raduhum, dan jika berat atas engkau berpalingnya mereka orang-orang musyrikin dari seruanmu, ay syaqqa 'alaika min hirsika 'alaihim wa mahabbatika li imanihim fabdhul wus'aka fi dhalik wa laysa fi maqdurik anta dia man lam yuridillahu hidayatah. Maksudnya, jika telah berat atas engkau tentang berpalingnya mereka dari dakwahmu dalam keadaan kau telah semangat untuk memberikan bimbingan, memberikan penjelasan hidayah dalam bentuk bimbingan dan penjelasan terhadap mereka. Demikian pula dari kecintaanmu, engkau sangat mencintai, sangat mengharapkan keimanan mereka, maka engkau curahkanlah upayamu dalam hal itu. Rasul telah melaksanakan, ya ikhwan, bagaimana semangatnya beliau di dalam memberikan al-irsyad wal bayan. Falaisa fi maqdurika, akan tapi bukanlah di dalam kemampuanmu untuk engkau memberikan hidayah kepada orang yang tidak Allah kehendaki hidayah padanya. Di sini menjelaskan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Rasul dan umatnya adalah sebatas hidayah dalam bentuk al-irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan. Itulah yang dimaksud dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Wa innaka latahdi, pakai lam taukid di situ. Wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau benar-benar akan memberikan petunjuk, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Sehingga yang dimaksud dalam ayat ini, surat Asy-Syura ayat ke-52, adalah hidayah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya berupa hidayatul bayan wal irsyad, hidayah dalam bentuk penjelasan dan bimbingan, penjelasan mana yang hak, mana yang batil, perintah kepada amalan-amalan yang baik, larangan dari amalan-amalan yang jelek yang akan mengantarkan ke neraka, semua oleh Rasul sudah dijelaskan dan Rasul telah membimbing umatnya. Akan tetapi hidayah taufik itu hanya dimiliki oleh Rasul, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud pada ucapan beliau, falaisa fi maqdurika an tahdiya man lam yuridillahu hidayatah. Maka bukanlah di dalam kemampuanmu engkau memberikan hidayah kepada orang yang tidak Allah kehendaki hidayah padanya. Ini memang Rasul enggak mampu. Karena hidayah yang dimaksud di sini hidayah atau taufik, memang beliau enggak mampu. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Al-Qasas ayat ke-56. Allah berfirman, innaka la tahdi. Di situ pakai la nafiyah. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi, tidak akan mampu memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini ikhwan? Abu Talib. Abu Talib. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Allah lebih tahu siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Di sini penafian, peniadaan hidayah. Maka untuk menjamak antara dua ayat ini yang sepintas kilas pertentangan, cara menjamaknya ialah bahwa yang dimaksud peniadaan hidayah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-56 adalah penafian hidayah taufik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun penetapan hidayah untuk Rasul, bahwa Rasul benar-benar bisa memberikan hidayah yang dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat ke-52, wa innaka latahdi, pakailah taukid, lam taukid di situ. Sesungguhnya engkau benar-benar akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini maksudnya adalah hidayah apa ikhwan? Hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. 6. Sehingga tidak terjadi kontradiksi antara dua ayat ini. 6. Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di sini oleh Syaikh Rahman tadi sangat cinta, sangat senang untuk umatnya, mereka pada menerima hidayah taufik dan mereka beriman, sangat senang sehingga beliau semangat sekali untuk membimbing mereka, memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka. Maka dari itu, ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, tanda-tanda kematian sudah nampak padanya, Rasul berusaha untuk terus memberikan bimbingan-bimbingan kepada pamannya. Mulai di talqin, bahkan dengan kata-kata yang menunjukkan sayangnya beliau terhadap pamannya, ya am, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah dengannya. Nah, di sisi Allah nanti. Namun kedua teman jeleknya Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal terus mempengaruhi Abu Thalib agar mempertahankan di atas agama nenek moyang, yang pada akhirnya Abu Thalib mati di atas nenek agama nenek moyangnya, agama kesyirikan, dan enggak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kesedihan yang sangat mendalam pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau mengatakan la astaghfirunna lak ma lam unha ank, benar-benar akan aku mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang darinya. Maka turunlah ayat menegur beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman, menegur dari mendoakan ampunan untuk orang-orang yang telah jelas-jelas mati di atas kesyirikan. Turunlah ayat surat At-Taubah ayat ke-113, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annakum ashabul jahim. Surat apa tadi ya kawan? At-Taubah 113. Tidaklah pantas bagi nabi, demikian pula bagi orang-orang yang beriman, untuk memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba, sekalipun mereka itu dari karib kerabatmu yang dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annakum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Ini ayat barakallahu fikum memperingatkan kita semua bahwa pentingnya kita mempelajari tauhid, beramal dengannya, dan mati di atasnya. Memang benar doa anak orang yang saleh itu akan sampai kepada orang tua, akan tapi di sana ada syaratnya barakallahu fikum. Syaratnya manakala orang tuanya pun mati di atas tauhid. Kalau orang tuanya mati di atas kesyirikan, maka akan dilarang dan enggak akan sampai. Maka urusan keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan urusan mendapatkan surga adalah nafsi-nafsi. Masing-masing individu harus usaha. Jangan orang tua bertumpu kepada anak. Ah, masa anak saya, anak yang soleh kok, mondok, hafal Al-Quran. Nah, lantas dirinya nyantai-nyantai, ihmal, meremehkan tauhid, meremehkan belajar, sehingga enggak faham tauhid itu apa, enggak faham syirik itu seperti apa yang harus dihindari. Enggak faham dia. Na'udzubillah kalau sampai mati di atas kesyirikan, maka harus usaha masing-masing barakallahu fikum. Selain sebagai orang tua mengusahakan anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah, agar supaya doanya nanti sampai kepada orang tua, maka seharusnya dari sisi lain, dari pihak orang tua juga harus berusaha semaksimal mungkin mati di atas tauhid, pelajari tauhid, amalkan dan berusaha untuk istiqomah di atasnya. Karena walaupun memiliki anak yang saleh, kalau orang tuanya mati di atas kesyirikan, tetap gak akan sampai. Jangankan antara anak kita dengan kita barakallahu fikum, Rasul saja gak sampai doanya, bahkan ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan teguran itu pun berlaku untuk orang beriman. Apa tadi dalilnya, ikhwan? Surat apa? At-Taubah 113. Usahakan dicatat yang kayak gini. Saya memberikan tambahan-tambahan itu, jangan dikira sekedar buka gitu saja. Kita mempelajari dulu untuk bisa disuguhkan kepada antum, sehingga antum pun berusaha yang kreatif, catat. Oh, ayat ini sebagai dalil tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada orang yang beriman, memintakan ampun untuk orang musyrik. Syukur dihafal. Terus kayak tadi, untuk mensinkronkan antara ayat yang menafikan hidayah dari Rasul dan ada ayat yang mengisbatkan hidayah untuk Rasul, bagaimana mensinkronkannya? Berusaha kalian punya takliknya, kayak gitu ya kawan, barakallahu fikum. Sehingga ilmu itu tercatat, tidak sekedar didengarkan nanti keluar dari majelis lupa. Taib. Sehingga kita hendaknya sebagai orang tua, selain bersemangat untuk mengajari anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, juga harus berusaha kita mati di atas tauhid, agar supaya tercapai apa yang kita harapkan, mendapatkan doa kebaikan dari anak-anak kita. Sehingga antara anak dan orang tua masing-masing harus berusaha faham tentang tauhid. Di situ pentingnya seseorang mempelajari tauhid, dan di situ bahayanya orang mati di atas kesyirikan. Demikian pula dalam hadis tersebut menjelaskan tentang bahaya teman jelek, ya, teman yang jelek. Sampai pun mau meninggal dunia masih dipengaruhi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan teman yang baik dengan yang jelek. Kalau teman yang baik, Rasul perumpamakan bagaikan berteman dengan tukang minyak wangi. Bisa jadi dia akan diberi tanpa membeli, gratis dikasih minyak wangi. Maksudnya apa ya kawan? Maksudnya dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang berteman dengan orang baik, dia akan mendapatkan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, pengarahan-pengarahan tanpa diminta. Karena temannya teman yang baik, tanpa kita meminta kita dapat manfaat, dapat faedah, kita dapat bimbingan diniahnya maupun duniawiahnya. Sebaliknya orang berteman dengan teman yang jelek, dia bukannya dibimbing kepada kebaikan, justru dibimbing kepada arah kejelekan-kejelekan pula. Nah, ini keutamaan pertama, berteman dengan yang baik, orang yang baik. Keutamaan kedua atau istimal yang kedua, orang tadi ketika berteman dengan tukang minyak wangi, dia bisa membelinya, bisa membeli minyak wangi tersebut sehingga dia bisa menggunakan minyak wanginya. Maksudnya apa ya ikhwan? Dia yang minta nasihat kepadanya. Walaupun dia yang meminta, tapi karena orang itu baik, mampu menyampaikan nasihat-nasihat, mampu memberikan bimbingan-bimbingan. Nah, sebagaimana berteman dengan teman yang jelek, karena gaulnya gaul dengan orang jelek, dia pun akan meminta pengarahan-pengarahan, arahnya jelek juga. Nah, kalau tadi gratisan langsung dibimbing diarah kepada kejelekan, ini imam dia yang menanyakan tentang kejelekan-kejelekan kepadanya. Sebagaimana orang berteman dengan orang baik, minta nasihat kepadanya. Karena orangnya baik, mampu memberikan nasihat-nasihat. Istimal ketiga, nah, dia mencium bau wangi darinya. Dikasih tidak, mau beli tak mampu beli, nah, paling tidak mencium aroma wangi. Maknanya apa? Paling tidak ketika bergaul dengan orang baik, dia melihat tasarrufat, aktivitas-aktivitasnya. Dia melakukan ibadah, dia semangat terhadap kebaikan-kebaikan, akhirnya terbawa. Demikian pula ketika berteman dengan teman yang jelek, ihtimal pertama dia dinasihati diarahkan kepada kejelekan, ihtimal kedua, kemungkinan kedua malah dia yang minta bimbingan menuju kejelekan, ihtimal ketiga ketika dibimbing pun tidak, minta bimbingan kepada kejelekan pun tidak, karena bergaul dengan orang jelek menyaksikan aktivitas-aktivitas jelek dari kawannya, lama kelamaan pun akan ke bawah. Itulah penjelasan hadis yang memperumpamakan manfaatnya berteman dengan orang yang baik dan madharatnya berteman dengan orang yang jelek akan terus memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh ima dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Nah, termasuk ini ikhwan, Abu Thalib dipengaruhi oleh teman-temannya agar terus bertahan di atas agama kesyirikan. Maka begitu sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cintanya kepada pamannya, cinta tabiat manusia, cinta kepada paman, kepada karib kerabat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tak mampu memberikan hidayah taufik, kemampuannya sebatas hidayah al-bayan wal irsyad. Adapun perbedaannya ikhwan antara hidayatul bayan wal irsyad dengan hidayatul taufiq. Kalau hidayat bayan wal irsyad mudahlah dipaham, seseorang memberikan penjelasan bimbingan kepada orang lain, berarti dia sedang memberikan hidayatul bayan wal irsyad. Kalau hidayatul taufiq itu kaitannya dengan pihak yang dibimbing. Dengan pihak yang dibimbing, ketika pihak yang dibimbing menerima bimbingannya, si A misalkan membimbing si B dengan hidayatul bayan wal irsyad, dia kerahkan semua, dijelaskan tauhid demikian, sunnah demikian, sejelas mungkin, segamblang mungkin, sefasih mungkin. Kok si pihak B tadi tetap menolak. Oh, berarti dia tidak mendapatkan hidayah taufiq. Nah, dalam keran hidayatul bayan, hidayatul isyad sudah sampai padanya. Ketika dibimbing, dibimbing, dijelaskan, dijelaskan dengan sejelas mungkin, sedamblang mungkin, sefasih mungkin. Nah, kok dia menolak? Tetap menolak. Oh, berarti orang tadi enggak mendapatkan hidayah taufik. Nah, sehingga kesimpulannya, kalau hidayah itu taufik terkait dengan pihak yang dibimbing. Ketika dia menerima, berarti dia mendapatkan hidayah taufik. Ketika dia menolak, berarti dia tidak Allah kehendaki mendapatkan hidayah taufik. Bisa dipahami, ikhwan? Itu perbedaannya. Sehingga jangan hanya sekedar paham hidayah taufik, tapi maknanya seperti apa, prakteknya seperti apa, masih bingung. Lah, jangan. Jangan bingung lagi. Nah, kalau hidayah taufik berkaitan dengan pihak yang dibimbing, nerima dan tidaknya dia, itu adalah hak mutlak Allah yang menentukan. Abu Thalib, coba dari sisi hubungan nasab dengan Rasul, begitu dekat paman beliau. Nah, paman beliau, adik dari bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus pihak yang membimbing enggak tanggung-tanggung, Rasul langsung. Kurang apa fasihnya beliau, kurang apa jelasnya keterangan beliau. Akan tetapi ketika Allah belum menghendaki Abu Thalib mendapatkan hidayah taufik, tetap Rasul enggak berdaya. Enggak mampu untuk memberikan hidayah taufik, sebatas al-irsyad wal bayan itulah yang beliau mampu. Baik, insyaallah paham ya tentang dua perbedaan hidayah ini. Kita lanjut. Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard aw sulaman fis sama' fata'tihim bi ayah ay fa'al dzalik. Maka jika engkau mampu untuk membuat lubang di bawah tanah, an-nafaq ay as-sufar, maknanya terowongan kalau bahasa kita ya. Nah, seandainya engkau mampu untuk membuat terowongan di bawah tanah, atau engkau membuat tangga ke langit, sehingga engkau datangi lubang tersebut, atau engkau naiki tangga tersebut untuk mendatangkan kepada mereka bi afdolil ayat, dengan ayat-ayat yang paling afdal, mu'jizat-mu'jizat yang paling jelas, faf'al dzalik, engkau lakukan yang demikian. Fa innahu la yufiduhum syai'a, maka sesungguhnya jelasnya ayat yang kau berikan pada mereka, yang kau datangkan kepada mereka, la yufiduhum syai'a, tetap tidak akan memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun. Berarti yang ditiadakan di sini hidayah apa ya ikhwan? Taufik atau hidayatul bayan wal irsyad? Indakum hidayah atau taufik? Itu yang ditiadakan di sini. Rasul enggak mampu, tidak memberikan faedah sedikit kepada mereka. Wa hadza qad'un li tam'ihi fi hidayatihi asbaha haula'il mu'anidin. Ini memutuskan terhadap keinginan yang sangat kuat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang semisal setara dengan mereka, yakni orang-orang menentang. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah jelaskan dalam ayat yang lain walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a Ai inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahrisu an yu'mina jami'un nas wa yutabi'u 'ala al-huda fa akhbarallahu annahu la yu'minu illa man qad sabaqa lahu minallahi as-sa'adah fi dzikril awal. Seandainya Rabbmu telah menghendaki, niscaya akan berimanlah seluruh yang di bumi, makhluk yang di bumi, mangfis sama mangfil ard. Seandainya Allah menghendaki, niscaya akan berimanlah orang-orang yang di muka bumi ini, kulluhum seluruhnya. Ae maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yahrisu, sangat semangat, sangat cinta, senang, jami'un nas, agar supaya manusia seluruhnya beriman dan seluruh manusia ayutabi'u, mengikutinya di atas petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa tidak akan beriman kecuali orang yang telah didahului oleh ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan kebahagiaan. Maksudnya orang itu telah ditetapkan oleh Allah akan mendapatkan hidayah taufik, barulah dia akan menerima seruanmu itu. Adapun orang yang tidak Allah tetapkan sebagai ahlu sa'adah, sejelas apapun ayat yang kau sampaikan padanya, tetap dia akan menolak dan akan tidak akan menerimanya. Ini Rasul barakallahu fikum, apalagi kita. Maka dari itu, dengan kita memahami perincian yang seperti ini, tatkala kita sangat senang, sangat ambisi untuk membimbing mungkin teman kita atau saudara kita, sangat berharap sekali dia mendapatkan hidayah atau taufiq. Nah, sehingga kita jelaskan dan bimbing semaksimal mungkin, maka ketika dia menerima, walhamdulillah. Ketika dia menolak, jangan mutung. Nah, jangan kendor. Itu bukan hak kita. Rasul saja tak mampu untuk memberikan hidayah atau taufik, apalagi kita. Baik, kita selesaikan. Walau sya'allahu lajama'akum alal huda. Ini semana dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Itu surat As-Saffat. Bukan As-Saffat. Surat Yunus ayat ke-99. Jadi yang semana dengan surat Al-An'am ayat ke-35 ini, pada lafaz walau sya'allahu lajama'ahum alal huda, adalah surat Yunus ayat ke-99. Walakinna hikmatahu ta'ala iktadat annahum yabqawna ala dholal. Akan tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala telah menuntut bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan terus menerus di atas kesesatan. Fala takunanna minal jahilin, sehingga jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang jahil. Alladzina la ya'rifuna haqa'iqal umur wa la yungsilunaha ala manasiliha, yaitu orang-orang yang mereka tidak mengetahui hakikat-hakikat perkara dan tidak memposisikan perkara-perkara tersebut sesuai pada posisinya. Jangan kau termasuk dari golongan orang yang seperti itu. Nah, ini penjelasan dari beliau Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah, dan dengan ini selesai kita dari tafsir ayat yang ke-35 dari surat Al-An'am. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.